السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan pembahasan tentang masdar di halaman 21. Al-masdaru. Al-masdaru ismun yadulu ala makna mujarradin min zamani wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Masdar adalah isim yang menunjukkan pada makna ya yang tidak berkaitan dengan waktu, dan masdar itu tersusun atau mengandung darinya huruf-huruf fi'il. Mislu hadara, dia laki-laki telah hadir. Huduran, huduran masdar. Ya, huduran itu masdarnya. Tola'a, terbit atau muncul. Tulu'an, itu masdarnya. Ya, huduran, tulu'an itu masdar dari masing-masing fi'il. Dan dia memiliki makna yang tidak terikat oleh waktu. Kalau hadara itu telah hadir, sedangkan huduran itu hadir atau kehadiran. Yang tersusun dari huruf-huruf fi'il, yaitu bisa sama persis jumlahnya atau lebih. Semisal hadara menjadi huduran, itu ada lebih ya tambahan huruf wawu. Ya, jadi itu intinya. Wal masdaru naw'ani, dan masdar itu ada dua macam. Ya, oh iya, satu lagi bahwasanya kenapa masdar itu sering ya ditasrif dengan mansub ya. Hadara yahduru huduran. Ya, kenapa mansub? Karena biasanya dianggap sebagai maf'ul mutlak, dan maf'ul mutlak itu ya i'rabnya mansub. Namun ya, masdar itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, ya bisa jadi isim majrur, bisa jadi mudhaf, bisa jadi mudhaf ilaih. Ya, bisa semuanya. Ya. Tapi kalau tasrif sering dibaca mansub karena dianggap sebagai maf'ul mutlak. Wal masdaru naw'ani, masdar itu ada dua macam. Ini menurut pembagian dari takwilnya. Ya, karena masdar itu ada masdar sinai, masdar mimi, itu ada jenis-jenis masdar yang lain. Tapi dua macam ini pembagian menurut takwilnya. Yang pertama, masdarun sharihun kama fil misal misalaini sabiqaini. Masdar sharih itu sebagaimana dalam contoh di atas. Yang kedua adalah masdarun muawwalun wa huwa kullu ibaratin muqawwanatin min an wal fi'li au min anna wa ismiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sarihin. Masdar muawwal adalah setiap ya isim yang setiap ungkapan atau ekspresi yang tersusun dari an ditambah fi'il, atau dari anna ditambah isimnya dan khobarnya, dan takwilnya mungkin ya, dan bisa ditakwil kepada bentuk masdar sorehnya. Mislu contohnya arju an tahdura. Ya, arju, aku berharap engkau hadir. Ai, maksudnya arju huduraka, aku berharap kehadiranmu. Jadi antah duro itu masdar muawwal. Ketika ditakwil ke bentuk masdar yang soreh menjadi huduroka. Contoh misalnya arju an annah duro. Aku berharap kami hadir. Itu bisa ditakwil arju hudurona. Gitu. Atau arju an ahduro menjadi arju huduri. Ya, aku mengharapkan kehadiran aku. Ya, masdar muawwal di sini hanya dijelaskan dua bentuk, ya an tambah fi'il dan anna tambah isim dan khabarnya. Namun yang masyhur itu ada enam, ya, dan yang diperselisihkan itu ada satu. Namun yang dijelaskan di sini cukup dua terlebih dahulu. yaitu an ditambah fi'il dan anna ditambah isim dan khabarnya. Contoh yang lain, atamanna anna syamsa tali'atun. Aku berangan-angan bahwa matahari terbit. Ai atamanna, ya, atamanna tulu asyamsi. Jadi ketika ditawil ke bentuk masdar yang soreh, itu menjadi atamanna tulu asyamsi. Ya ta tulu tuluan, ya tuluun, itu masdar dari taliatun. Ya, dan setelah itu dia dimudhofkan kepada isim, kepada isimnya yaitu asyams, asyamsi. Maka atamanna anna syamsa tali'atun menjadi atamanna tulu asyamsi. Aku berharap terbitnya matahari. Ya, pembahasan lebih detail tentang masdar muawwal itu nanti ada babnya tersendiri. Selanjutnya yang ke-8, ini harus ke-8, al-fi'lul madi, karena at-tanwin itu harusnya nomor 3. Yang pertama isim nakirah, yang kedua isim marifah, yang ketiga itu tanwin nomor 3. Maka al-fi'lul madi itu yang ke-8. Al-fi'lul madi ini harus bacanya sudah benar, karena harus dibaca na'at man'ud. Huwa ma dalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallumi mislu darasa taqaddama. Ya, fi'il madi adalah setiap fi'il yang menunjukkan kejadian sesuatu yang sesuatu sebelum waktu berbicara. Ya, sesuatu sebelum waktu berbicara. Contohnya, darasa taqaddama, dia telah belajar, dia telah maju. Ya, artinya lampau. Ya. Yang ke-9, al-fi'lun mudhari'u huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi zamani takallumi aw ba'dahu. Ya, fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu berbicara atau setelahnya. Mislu yadrusu yataqaddamu, dia sedang atau akan belajar, dia sedang atau akan maju. Ya, tergantung konteks kalimatnya mau dibawa pada makna istiqbal yang akan datang atau hal makna sekarang. Yang ke-10, fi'lul amri huwa ma yutlabu bihi hudusi syai'in ba'da zamani takallumi. Ya, fi'il amr adalah setiap fi'il yang dipakai untuk menuntut terjadinya sesuatu fi'il setelah waktu berbicara. Berarti istiqbal, ya, akan datang juga. Jadi fi'il amr itu, ya, terjadinya sesuatu itu tepat setelah di fi'ilnya itu di ucapkan, ya, atau perintahnya itu di ucapkan. Ya, contohnya udrus, ya, belajarlah. Maka fi'il darosa, belajar, itu hadir setelah fi'il amr ini diucapkan. Taqaddam, ya, majulah. Selanjutnya yang ke-11, huruful illati, huruf illah, illat, atau huruf penyakit. Ya, lawannya adalah huruf sahihah, yaitu huruf yang sehat. Huruf illat itu hiya al-alif wal-wawu wal-ya'u. Huruf illat itu alif, wawu, dan ya. Selain ketiga huruf ini disebut huruf sahih. Kenapa disebut huruf illat atau sakit? Karena saat bertemu sukun dia dihapus, dan huruf illat ini juga bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari alif bisa berubah ke bentuk menjadi wawu dan atau sebaliknya. Ini hanya definisi-definisi ringkas yang pembahasannya nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.